kembali kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-halal bayyinun. Wal-haram bayyin. Wa bainahuma musyabbah. Semuanya hakikatnya adalah fana dan sirna, Jikalah Dia yang Maha Abadi selalu ada, dan ketahuilah hadirin hadirat, Dia Allah itulah Maha Setia kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih setia dari Allah. Semua hubungan, tidak ada yang lebih dekat dari hubungan antara Allah dengan makhluknya. Karena Dia Allah menamakan dirinya Al-Qarib, yang Maha Dekat, berarti lebih dekat kepada semua yang dekat. Hadirin hadirat, sejauh-jauh manusia dari kasih sayang ilahi karena dosanya, akan dalam satu kejap bisa menjadi hamba yang paling dekat, karena Dialah yang menamakan dirinya yang Maha Dekat. Maka merugilah manusia yang melewati jutaan nafasnya sepanjang usianya lepas dari Sang Maha Dekat, dan ia selalu berpaling dari yang Maha Dekat kepadanya, yang menawarkan pengampunan, menawarkan anugerah, menawarkan surga, dan ia selalu berpaling mencari kejauhan dari Allah, mencari kemurkaan Allah, mencari kehinaan, yang sesuatu yang hina di hadapan Allah. Inilah ia lewatkan kehidupannya sejak ia lahir dan dewasa. Ia lewatkan hari-harinya dengan hal-hal yang hina. Sampai kapan dia akan membenahi dirinya? Semua bersabar, terus bersabar. Dan Dialah yang Maha Bersabar, melebihi segenap semua yang penyabar. Namun sampai kapan kita akan merugikan usia kita? Berapa detik, yang satu detik kita bisa semakin dekat kasih sayang Allah kepada kita, pengampunan, pengangkatan derajat, dan cinta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan cintanya. Jika Allah sudah ridha pada satu hamba, maka ia dicintai Allah. Jika ia dicintai Allah, maka Allah perintahkan seluruh alam semesta mencintainya. Rahmatullah Adam Nada Jibril Ya Ahla Samad Inna Allah Qad Ahabbah Lan Ta'ifu. Mekir riwayat Sahih Al-Bukhari. Jika Allah sudah mencintainya, maka Jibril berkata, wahai penduduk angkasa raya, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, ketahuilah Allah sudah mencintai bulan itu, maka cintailah dia. Diumumkan oleh Allah kepada angkasa raya seluruh kerajaannya, inilah hamba yang kucintai. Apabila Allah murka kepada seorang hambanya, maka Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku telah murka kepada bulan. Maka Jibril berkata, ya Allah sama, inna Allah qad bulan fa'abdidu, wahai penduduk angkasa raya, kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah murka kepada bulan, maka murkalah kepadanya. Langit dan bumi melaknatnya. Beruntung orang-orang yang kembali kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadikan aku dan kalian hamba yang mencintai Allah. Pastikan seluruh nama ini orang yang kau cintai dalam dunia berakhirat. Seraya berfirman di dalam hadis kunci, ya ibadi ini haratu dunma ala nasi waja'altu bainakum muharraman ala dhalam. Wahai hamba-hambaku, kujadikan perbuatan jahat haram bagi diriku, kata Allah. Lalu kuharamkan pula untuk kalian. Aku mengharamkannya pada zatku, kata Allah, pada diriku. Lalu aku melarang kalian pula berbuat kejahatan. Maka janganlah kalian saling berbuat jahat. Hindari segala perbuatan jahat kepada makhluk lain, pada manusia kah, pada hewan kah, pada tumbuhan kah. Hindari segala perbuatan jahat, karena engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mengharamkan dirinya lebih dahulu berbuat jahat. Tinggal diri kita, pantaskah jika Sang Pencipta yang Maha Lembut mengharamkan dirinya dari berbuat jahat, sedangkan kita seorang hamba yang selalu butuh kepada Allah, yang lahir dari rahmatnya Allah, hidup di muka bumi dan akan pisah dengan segala sesuatu. Pantaskah kita masih juga belum mencerai perbuatan jahat? Hadirin hadirat, semoga aku dan kalian dijauhkan Allah dari segala perbuatan jahat. Bimbing dan diberi kekuatan untuk terus terhindar dari melakukan hal yang jahat. Alangkah indahnya seruan Allah, janganlah kalian saling berbuat jahat dan zalim. Lalu kita memahami perbuatan jahat itu, jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, akan sulit dihindari. Maka Allah mengetahui itu dan meneruskan firman-Nya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Hamba-hamba aku kalian semua tidak tahu dan dalam kesesatan dan dalam ketidakpahaman dan dalam kejahilan, kejahatan dan kegelapan. Dhalun illa man hadaitu, kecuali yang kuberi. Kalian tidak bisa melihat kecuali yang kuberi mata. Kalian tidak bisa berpikir kecuali yang kuberikan pemikiran. Maka beruntunglah kita yang telah diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat dengan cara bergerak, berpikir, dan yang paling maham dan indah adalah petunjuk kepada sang kembali kita untuk selalu bersama Allah dan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastahduni ahdikum, jika kita merasa masih kurang petunjuk dari Allah, Allah berkata, fastahduni, mintalah petunjuk kepada aku, akan memberi kalian petunjuk. Tunjuk kemudahan membuka jalan kehidupan kalian untuk mencapai kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan akhirat, dalam permasalahan lahir ataupun batin, pesah dunia itu. Mohonlah petunjuk pada aku, beri petunjuk kepada kalian. Hadirin hadirat, di sini Allah mengundang sanubari kita untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, yang dengan itu Allah membimbing hari-hari kita agar selalu dalam petunjuk. Bila kita terjebak ke dalam dosa, Allah yang memunculkan keinginan di hati kita untuk kembali bertaubat dan memperbaiki keadaan kita, inilah yang disebut petunjuk. Dan Allah Maha mengatur kejadian itu. Sebagian orang mengeluhkan dirinya, aku terjebak dalam pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Aku terjebak di dalam usaha yang tidak diridhai Allah. Tapi aku butuh nafkah dan aku terjebak dalam laku kebutuhan nafkah yang primer. Aku tinggalkan pekerjaanku, maka aku akan terjebak dalam kejahatan yang lebih lagi. Kalau seandainya aku tetap di sini, kenapa Allah tidak beri aku kemudahan? Kau diberi lisan untuk meminta. Jika manusia bisa meminta kepada makhluk, mengapa dia tidak meminta kepada Rabbul Alamin? Hadirin hadirat, muncul banyak pertanyaan kepada saya di forum, mereka yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak diridhai Allah. Berusahalah selalu untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan jangan berhenti berdoa. Selama pekerjaan yang tidak diridhai Allah itu bisa ditinggalkan, tinggalkan. Tapi kalau akan membawa efek buruk yang lebih buruk lagi, maka ini yang harus seperti ini, pertahankan, jangan sampai jatuh kepada hal yang lebih buruk lagi. Saya mencari pekerjaan yang lain sambil terus menjalankan ini, jangan sampai jatuh kepada yang lebih buruk lagi. Yang dengan selalu doa dan munajat minta kepada Allah, Allah akan berikan kepada yang keluasan dan kemudahan. Bila yang dirubulan ini sebagaimana firman-Nya, ya ibadi innakum tuhtiuna bilail wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni yaghfir lakum ya ibadi kullukum ja'ibun illa man at'amtuhu fastaghfiruni aghfirkum ya ibadi kullukum 'amalun illa man kasawtuhu fastaghfiruni nafsikum. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, wahai hamba-hambaku, kalian berdosa siang dan malam. innakum tuqti'una billayli wan nahar. Yang Maha Melihat, melihat semua perbuatan dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi dalam penglihatan Ilahi. Dia melihat semua dosa kita dan kejahatan kita yang terdalam di dalam hati yang terdalam sekalipun. Dan Allah mengetahui itu, innakum tuqti'una billayli wan nahar. Kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan akulah Sang Maha Pengampun segala dosa. Fastaghfiruni aghfirlakum. Beristighfar, mohon pengampunan dosa padaku, kuampuni dosa kalian. Tidak yang lebih indah darinya. Sudah tahu kita berbuat salah siang dan malam, ditawarkan pengampunannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wahai hamba-hambaku, kullukum jai'un ila man af'amtuhu fastaqimuni af'imuhu. Kalian semua ini tidak mempunyai pangan kecuali yang kurizki untuk mendapatkan pangan. Maka mohonlah padaku akan kulimpahkan pangan pada kalian. Maksudnya apa? Pangan di sini bisa menjadi makanan yang lahir atau yang batin. Makanan yang kita usaha sendiri itu dapat makanan, tidak perlu doa. Sebagian orang berkata demikian, tetapi bisa saja makanan yang berkat usahamu sendiri tanpa doa itu membawa mudarat bagi dirimu. Barangkali akan menyebabkan penyakit kamu. Kau makan jenis makanan ini, tambah makanan ini, efek buruknya pada tubuh, jadi lumpuhkah, jadi stroke, jadi penyakit lainnya. Kenapa? Ia tidak berdoa kepada Allah dalam mengambil makanannya. Maka makanan yang datang kepadanya bukan membawa manfaat, tapi membawa mudarat. Karena tidak meminta izin dari Sang Pencipta. Pastor Simuni yang tengku, mohon kepada aku makanan, kemudian kalian makan. Allah sudah siapkan bumi, hewan, tumbuhan, matahari, hujan, ini semua sudah diberi oleh Allah. Tanpa perlu kita minta lagi, tapi mintalah kepada Allah kemuliaan dari makanan itu. Allah akan berikan kemuliaannya. Makanannya sudah ada, pangannya sudah ada, tapi kalau kemuliaannya tidak diminta dan kebetulan tidak diberi oleh Allah kemuliaan itu kecuali dengan meminta, rugilah kita. Hadirin hadirat, kullukum arun ila man kasabtu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak mempunyai sandang apa-apa. Tidak rumah, tidak sandal, tidak pakaian, tidak apapun kecuali yang kuberi. Kamintalah kepadaku, akan kuberi kalian. Tidak terlalu jauh penjelasannya dari yang pertama, bahwa pakaian itu bisa berubah menjadi pakaian yang tidak pakai. Bisa juga kemana pakaian yang batin, yaitu menutupi aib kita, menutupi dan melindungi kita dari sihir, dari fitnah, dari kejahatan, dari terbongkarnya aib-aib kita dan difitnahnya kita. Itu semua terlindungi dengan pakaian ilahiyah. Mohonlah kepada Sang Pemiliknya. Hal seperti itu akan sulit kita perbuat dan kita dapatkan kecuali jika diberi oleh Allah. Hadirin hadirat, siapa orang bisa terhindar dari fitnah? Orang paling baik pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena fitnah. Namun permasalahannya bukannya di fitnah atau tidak di fitnah, tapi efek yang muncul setelah fitnah itulah yang berbahaya. Ada orang dapat fitnah kecil saja, tapi fitnah kecil itu menghancurkannya. Ada orang yang terkena fitnah besar, tapi tidak berdaya apa-apa fitnah besar itu. Kenapa? Karena ada Sang Maha Melindungi yang melindungi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan fitnah yang sangat besar dan selalu muncul fitnah seperti itu. Beliau mempunyai putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa radha, sehingga dikatakan kepada beliau fitnah untuk beliau itu bahwa beliau itu abtar, tidak punya anak lelaki, putus keturunannya karena anaknya cuma anak perempuan. Keji sekali ucapan ini. Yang menjawab Allah, inna ta'inan kekaulah Sungguh kami memberimu Tawakal Al-Kawthar. Nalain Al-Kawthar Asal jadi Al-Fiqa Wal-Had Inna Syahdi'aka Wal-Kawthar. Sungguh yang mengatakan kau itu putus keturunannya, dia yang putus keturunannya. Keturunan sang Nabi ada sampai sekarang 14 sahabat yang sedang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menunjukkan perlindungan ilahi dalam memberi kita pakaian yang melindungi kita dari fitnahkah, dari sihirkah, dari kejahatankah, dari segala hal-hal yang merusak kita. Ini bila kita dapatkan dari Allah, maka akan beruntung dan mudahlah kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tadi berfirman, fastaksul maksimum. Mohon padaku pakaian itu, akan memberi kalian pakaian itu. Semoga Allah memakaikan kita penjagaan dari segala fitnah, penjagaan dari segala musuh-musuh kita, penjagaan dari orang-orang yang menginginkan kehancuran bagi kita. Semoga Allah memakaikan pakaian perlindungannya, pakaian rahmatnya, pakaian pengampunannya, pakaian keberkahannya, pakaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya ibadi, innakum tatlubu dhuri, innakum tatlubu dhuri, fatanfa'uni, walan tatlubu dhuri, fatadurruni. Apa-apapun kalian ini pada Allah, sebaik apapun, tidak akan pernah bisa menambah manfaat bagimu. Walan tatlubu dhuri, fatadurruni. Dan kalian tidak akan pernah bisa untuk membawa mudarat dan merusak keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Allah Maha Adil. Apapun yang kita perbuat tidak berubah keadaan Allah. Tidak membawa manfaat bagi Allah, tidak membawa mudarat bagi Allah. Allah menjelaskan lagi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mazada dalika min fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, jika berkumpul seluruh jin dan manusia di antara kalian yang pertama hingga yang terakhir, dan kesemuanya mempunyai hati yang bertakwa dan baik, tidak satu pun yang berbuat jahat, tidak bertambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh kalian jin dan manusia yang pertama dan yang terakhir semuanya jahat dan tidak mempunyai sifat baik sedikit pun, tidak berkurang kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'irin wahidin fasa'aluni fa'ataitu li kulli wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-miqyas idza ulqiya al-bahr. Wa ya hamba-hambaku, jika berkumpul kalian seluruh jin dan manusia yang pertama hingga yang terakhir di satu tempat yang luas, kesemuanya minta kepadaku, ada yang minta 1000 langit, ada yang minta 1000 aras di sana, maka ku beri semua yang mereka minta, tidak berkurang dari yang ku miliki kecuali seperti jagung berangkat di sebuah samudera. Hadirin hadirat, dialah Allah yang menawarkan kepada kita doa dan munajat yang tidak berkurang dari miliknya, walaupun ia melimpahkan semua yang kau minta. Maka oleh sebab itu berdoalah dan dia akan memberimu lebih dari yang kau minta. Dan dia Allah SWT memberikan apa yang kau inginkan atau yang lebih baik daripada apa yang kau inginkan. Inilah rahasia kedermawanan ilahi yang sering disalahpahami oleh orang dengan menganggap tiap kali aku berdoa Allah tidak pernah memberi. Demi Allah, jika ia sudah berhadapan dengan Rabbul Alamin, melihat anugerah-anugerah yang diberi Allah karena doanya tidak dikabulkan, sungguh ia akan bersujud syukur ribuan tahun kepada Allah atas apa yang Allah berikan lebih daripada apa yang dia minta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada hadis mulia di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan kepada kita al-halal bayyin wal haram bayyin. Wa bainahuma musyabbaha. Hal yang halal sudah jelas, hal yang haram sudah jelas. Di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu ini hal-hal yang syubhat. Mana hukumnya, halamkah, haramkah atau halalkah? Masih dijadikan istilah dan perdebatan. Tidak jelas halal dan haramnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman ittaqa syubhat istabrah dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menghindari perbuatan yang syubhat, syubhat itu tidak jelas halal dan haram, ini haram atau halal ya? Saya beli makanan ini haram atau halal ya? Ini syubhat. Tapi jangan sampai syubhat itu terbawa kepada sifat was-was, tidak boleh begitu. Masuk ke rumah tamu, bertamu, diajukan makanan, ini makanan ayam halal tidak ya, sembelih atau tidak. Jangan seperti itu, kecuali kalau kita betul-betul masuk ke restoran, orang-orang non muslim bisa curiga makanan yang ada di situ bisa syubhat semua. Kenapa? Karena barangkali tersentuh dengan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Itu syubhat semua. Kalau sudah kelihatan haram jelas makanan haram itu ada, jelas haram. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita buktikan kehalalannya 100% karena di restoran itu banyak makanan-makanan yang dilarang di dalam Islam, tidak tahu apakah terkena miliknya, apakah terkena setoknya, apakah pakai dengan minyaknya dan lain sebagainya. Syubhat. Haram bukan, halal bukan. Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat ini, dia telah menyucikan dirinya daripada untuk agamanya dan untuk dirinya, dia sudah mensucikan dirinya dan mensucikan harga dirinya di hadapan Allah. Wa man waqa'a fi syubhat yusiku ayyu bi'abdi ayyu bi'ahu. Barang siapa yang jatuh kepada hal-hal yang syubhat, maka makanan, maka minuman, karaiya haula rahima, sebagaimana menggembala-menggembala di dekat dengan batas parangan. Apa menggembala di tempat batas parangan? Jadi tempat-tempat yang jauh dari batas parangan. Dimaksud sama Nabi, karaiya haula rahima, bukan dirinya, tapi gembalaannya ini bisa melewati batas larangan dan dia akan terkena hukuman. Maksudnya, syubhat itu sangat dekat dengan haram. Kenapa tidak di posisi yang halal saja? Jangan masuk ke tempat yang dekat dengan batas larangan. Terani yara haul hima yusiku ayu diahu. Seperti menggembala, yang menggembala di dekat batas larangan. Bisa saja dia jatuh, terkena, terinjak, terkena larangan dan terkena hukuman. Ala wa inna li kulli malikin himam. Rasul berkata, sungguh ketahuilah setiap penguasa itu mempunyai batas larangan. Apa batas dan pagar larangannya? Inna himallahu ala wa inna himallahi ma'am himallahu fi ardi ma'amu. Batas larangan-larangan Allah di muka bumi yang miliknya ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini agar kita berpikir, jangankan perbuat yang haram, yang syubhat pun usahakan kita mensucikan diri dari hal yang syubhat. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang haram. Semoga Allah menjaga pribadi kita untuk jauh dari hal-hal yang haram. Jika sulit ada di antara kita sulit untuk menjalankan hal-hal yang haram, selalu terjebak pada hal yang haram, permudahlah wahai Allah agar kami selalu berada pada hal yang halal dan kau ridhai. Ala wa inna bil jasadi mudghah. Rasul meneruskan hadisnya, ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, maksudnya segumpal daging. Idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad. sembuh. Kalau seandainya umur segumpah tapi itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk, buruk seluruh tubuhnya. Apa itu? Allah yang tahu. Gumpalan daging yang dimaksud Rasul adalah hati. Hati sanubari ini seakan hanya gumpalan daging saja. Tapi kalau hati seseorang isinya penuh dengan kebaikan, seluruh tubuhnya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, ketika jiwanya penuh dengan keindahan, ucapannya hina, perbuatannya hina, dan tingkah lakunya hina. Hadirin hadirat, oleh sebab itu Nabi SAW memberikan langsung kepada ujung daripada dasar pembenahan perbuatan kita, pembenahan kehidupan kita. Ingin mendapatkan kehidupan yang indah, ingin mendapatkan hari yang indah, ingin mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat yang indah, perindahlah sanubarimu. Karena dengan memperindah hati ini akan indah tubuhnya, akan indah pekerjaannya, akan indah hasilnya, akan indah segala-galanya. Kenapa? Karena dia menyimpan cahaya yang maha indah di dalam jiwanya. Semoga Allah memperindah jiwa kita, kembali kita yang dengan itu terperindahkanlah seluruh jasad kita, yang dengan itu terindahkanlah kehidupan kita. Ya Rahman, Ya Rahim, kami bermunajat kehadiranmu, mohon kepadamu berhenti dengan semangat penuh permohonan, sebagaimana kau telah mengharamkan perbuatan zalim dan jahat atas dirimu, dan kau haramkan pula atas kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang haram. Kami sebagaimana kau telah katakan bahwa kami semua berada di dalam ketidakfahaman, kecuali yang kau beri petunjuk, maka curahkan pada kami petunjuk seindah-indahnya dalam setiap ucapan, dalam setiap gerakan, dalam setiap pemikiran. Bimbing kami di harakatina wa sakanatina. Ya Rahman, Ya Rahim, nas'aluka bismatatil harakati wa sakanat wal kalimat wal iradat wal khabarat min asyukuki wa dhunun wal awhami sa'ati akhir ulum wa anqabatil ghuyub. Wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mohon penjagaan dalam segala yang kami ucapkan, dalam semua gerak gerik kami, dalam semua lintasan pemikiran kami, dan dalam segala apa yang mengguncang jiwa kami, dari kewaswasan, kerisauan, kesedihan, kegundahan. Kami titipkan kepada murni segala apa ini, kepada pintu cahaya keindahan. Karena kau benahi, wahai yang maha mengasuh kami sebelum kami lahir ke muka bumi, wahai yang maha mengasuh kami dengan kehidupan sempurna tinggal kami dalam kehidupan dunia, wahai yang maha ada setelah kami wafat, yang masih bersama kami setelah kami ditinggalkan oleh seluruh keluarga dan kerabat. Wahai Allah, wahai nama yang maha ada dan tiada pernah sirna, munculkan cahaya keagungan namamu pada sanubari kami yang berjaga dua mikrom. Wahai yang maha indah, wahai yang maha bercahaya, wahai yang maha luhur, wahai yang maha melimpahkan anugerah, wahai yang maha mengasuh dan menjaga, ya jalal wal ikram, jagalah kami dari hal-hal yang haram, lindungi kami dari segala hal-hal yang kau murkai, dan selalu kami jagalah dalam keadaan yang halal, jauhkan kami dari terjebak terhadap hal-hal yang haram. Ya Rahman, Ya Rahim, Qabul, Ya